Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Al-Imam Yahya ibn Sharaf ibn Al-Hasan ibn Al-Husain Al-Ma'ruf bil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis yang berikutnya, fi ta'awun 'alal birri wat taqwa, kata An-Nawawi rahimahullahu, wa 'an Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, bahwasannya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, al khazinul muslimul amin alladhi yunaffidhu ma umira bihi fayu'tihi kamilan muwaffira tayyibatan bihi nafsuhu fayadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqain. Muttafaqun alaih, wa fi riwayah alladhi yu'ti ma umira bihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khazin, seorang pemegang harta. Khazin adalah seseorang yang diberikan tanggung jawab untuk memegang milik orang lain. Apakah itu uang, harta, atau benda? Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khazin, seorang khazin, seorang pemegang barang, al-muslim, yang dia adalah seorang muslim, al-amin, dia orang yang terpercaya bisa memegang amanah, alladhi yunaffidhu ma umira bihi, yang menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya. Fayu'tihi kamilan muwaffira, lalu dia memberikan barang itu kepada pemiliknya kamilan, utuh, muwaffiran, sempurna. Dia berikan barang itu kepada pemiliknya utuh dan sempurna. Fayadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi, lalu dia serahkan kepada orang yang diperintah untuk diberikan kepadanya. Ahadul mutasaddiqain, dia seperti salah satu dari dua orang yang bersedekah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis Abu Musa radhiyallahu taala anhu ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang syarat dan juga sekaligus keutamaan bagi seseorang yang menjadi khazin, menjadi pemegang barang milik orang lain, pengelola barang atau pengelola uang milik orang lain. Seorang yang berposisi sebagai pemegang uang atau pemegang barang milik orang lain, dia harus memiliki empat syarat. Dan ketika empat syarat ini ada pada dirinya, dia mampu melaksanakannya, Maka keutamaan besar disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia seperti orang yang bersedekah sejumlah apa yang dia kelola, kemudian dia tunaikan dengan baik. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Keempat syarat tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah al-khazin al-muslim. Sang pemegang uang atau pemegang barang ini adalah seorang muslim, yaitu seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tunduk dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari syarat yang pertama ini keluar darinya seorang yang kafir. Orang yang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan mendapatkan keutamaan yang disebutkan di akhir hadis ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika dia adalah orang yang betul-betul mampu untuk mengelola keuangan itu atau untuk mengelola barang yang diamanahkan, dititipkan kepada dirinya? Dia bisa mengelolanya dengan baik, dia jaga dengan baik, dan dia bisa memberikan kepada pemiliknya. Maka ma'asyallahu rahimani wa rahimakumullah, kebaikan dari seorang yang kafir ini hanya tercatat sebagai kebaikan dia di dunia. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencatat apa yang dilakukan oleh seorang kafir tadi sebagai satu amal kebaikan, satu amal soleh yang dengannya akan diganjar, akan diberikan pahala, thawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang dicatat untuknya satu kebaikan, dia diberikan pahala oleh Allah, diberikan ganjaran oleh Allah, itu artinya dia berpotensi masuk ke dalam surga. Nah, orang kafir ini meskipun dia berbuat kebaikan di dunia, dia mampu melaksanakannya, dia memberikan kemanfaatan untuk manusia yang lain, tapi tidak dicatat sebagai satu amal ketaatan, tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil yang menunjukkan atas hal tersebut banyak di dalam Al-Qur'anul Karim, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat ke-23. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansurah." Wa qadimna, dan kami tampakkan, kami berikan kepada seorang kafir itu tadi, ila ma 'amilu, kepada apa-apa yang mereka amalkan semasa di dunia. Faja'alnahu haba'an manthurah. Lalu amal yang kami tampakkan tadi akan kami jadikan seluruhnya haba'an manthurah, debu yang beterbangan. Tidak bermanfaat amalan tersebut. Nah, pertanyaannya adalah apa amalan yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini? Qadimna ila ma'amilu, kami berikan kepada dia, kami tampakkan kepada dia segala amal yang dia lakukan. Amal yang dia lakukan adalah amal kebaikan, di mana nanti di akhirat seluruh manusia akan berharap dan mereka akan bergantung, berpegangan dengan amalannya. Karena mereka tidak mendapati selain amal yang pernah dia lakukan semasa di dunia yang bisa dia bergantung dengannya atau dia berharap selamat dari neraka dengannya. Kalau semasa di dunia dia punya harta yang demikian banyak, di akhirat dia tidak dapati harta itu ada. Semasa di dunia dia punya jabatan yang tinggi, ada orang-orang di bawahnya yang bisa mematuhi perintahnya, melaksanakan arahannya. Tetapi ketika di akhirat dia tidak lagi mendapati mereka, sendirian dia mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau dia yang memiliki banyak keturunan, keturunan yang semasa di dunia dia banggakan, oh, anak yang pertama demikian, memiliki keutamaan, memiliki kelebihan yang dia bangga-banggakan, anak yang kedua demikian, anak yang ketiga demikian. Namun di akhirat nanti dia tidak akan mendapatkan satupun dari anak-anaknya yang bisa membela, yang bisa memberikan kemanfaatan. Maka satu-satunya yang bisa dia harapkan untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, adalah amalannya. Maka amalan yang ditampakkan oleh Allah ini bukan amal kejelekan dia, tapi amal kebaikan. Ketika ditampakkan amal kebaikan, keluar sedikit keinginannya, harapannya muncul dengan amal kebaikan ini. Tapi begitu semua telah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Azza wa Jalla, faja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan semuanya seperti debu yang berterbangan, dihancurkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan orang ini. Pupus sudah harapannya, sirna sudah apa yang dia harapkan itu. Amal kebaikan saja tidak mampu menyelamatkan dia. Kenapa? Halangannya satu tadi. Dia kafir, dia tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka sebanyak apapun amal kebaikan dia, nanti di akhirat tidak akan memberikan manfaat apapun untuknya. Taib. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 217, kata Allah Azza wa Jalla, "Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah." Man yartadid minkum 'an dinihi. Siapa di antara kalian, Allah sebutkan syaratnya di sini. Orang-orang yang akan dihilangkan amalannya, dihancurkan amalannya seperti debu yang berterbangan, mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Man yartadid minkum 'an dinihi. Siapa di antara kalian yang berbalik dari agamanya. Dia keluar dari agamanya, dari Islam, dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayamut wa huwa kafirun. Lalu dia mati dalam kondisi sebagai seorang kafir, meskipun sebelumnya pernah beriman, sebelumnya pernah muslim, sebelumnya pernah menjadi bagian dari kaum muslimin. Tapi dia mati wa huwa kafirun, kata Allah, dia dalam kondisi kafir. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka mereka inilah orang-orang yang akan dihancurkan, yang akan dihapuskan amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala fil akhirah, di akhirat nanti. Percuma dia berbuat kebaikan, percuma dia melakukan amal kebaikan. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan mereka akan menjadi penghuni-penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalam neraka itu selama-lamanya. Tayib. Ini dalil yang tegas menunjukkan bahwa amal kebaikan orang kafir tidak akan memberikan kebaikan, kemanfaatan apapun nanti di akhirat, dan tidak mendatangkan pahala, tidak akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini syarat yang pertama. Khazin muslim, pemegang uang, pemegang amanah, dia adalah seorang muslim. Yang kedua, al-amin, dia orang yang amanah, yang bisa dipercaya, mampu menjaga kepercayaan yang diberikan untuknya, itu amin. Dia dipercaya dan mampu menjaga kepercayaan itu. Kalau dia hanya dipercaya saja tapi tidak mampu untuk menjaga kepercayaan yang diberikan kepada dia, dia bukan amin. Atau dia mampu untuk menjaga kepercayaan tapi tidak ada orang yang percaya untuk memberikan kepercayaan kepada dia, dia juga bukan seorang yang amin. Seorang amin adalah orang yang dipercaya dan dia mampu untuk menjaga kepercayaan itu. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, al-amin alladhi adda ma'tumina alaihi fayahfadhul mala walam yufsidhu. Al-amin, dia orang yang mendapatkan kepercayaan dan bisa menjaga harta, mengelola harta dengan baik, mendistribusikan harta yang dia pegang dengan baik. Lam yufsid, dia tidak merusak. Maksudnya apa? Merusak pengelolaan. Mungkin dari sisi kepercayaan, keterpercayaan, dia dipercaya oleh orang lain, dia bisa apa namanya, menjaga kepercayaan itu, Tapi Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menambahkan satu hal lagi. Dia bisa mengelolanya dengan baik, tidak menghancurkan pengelolaan terhadap keuangan itu. Walam yata'adda fihi, dan tidak melampaui batas di dalamnya. Inilah seorang yang amin. Ada dua tambahan dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Dia mampu mengelola dengan baik dan tidak merusak pengelolaan itu dengan berbuat melampaui batas di dalamnya. Taib, melampaui batas apakah menjadi berantakan keuangan itu atau yang lainnya. Taib. Ini yang kedua. Syarat yang ketiga atau sifat yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah alladzi yunaffidzu ma umira bihi. Dalam riwayat yang lain, alladzi yu'ti ma umira bihi. Lalu dia mampu untuk memberikannya, untuk melaksanakannya dengan baik. Ya'ni yaf'aluhu li'anna minan nasi man yakunu aminan lakinnahu mutakasil. Dia seorang yang muslim, dia amin, terpercaya, bisa menjaga kepercayaan, mengelola dengan baik dan bersungguh-sungguh dalam pengelolaannya. Karena ada seorang yang dia mukmin, dia amin, dia terpercaya, lakinnahu yatakasal, tapi bermalas-malasan, bermudah-mudahan dalam amanah yang dia pegang. Tayib. Yang sebelumnya tidak ada masalah. Tayib. Dia muslim. Dia amin, terpercaya dan bisa menjaga kepercayaan, iya. Dia bisa mengelolanya dengan baik, bisa. Tidak melampaui batas padanya, iya, tidak melampaui batas, tapi bermalas-malasan. Tidak sepenuh hati dalam melaksanakan tanggung jawab. Maka syarat yang ketiga, sifat yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersungguh-sungguh dalam menunaikan tanggung jawab tersebut. Fayajma'u bainal quwwah wal amanah. Maka dengan sifat yang ketiga ini dia mengumpulkan antara sifat quwwah wal amanah, sifat kekuatan dan sifat amanah. Taib. Al-wasfur rabi', sifat yang keempat atau syarat yang keempat, antakuna thayyibatan bihi nafsuhu. Ketika dia menunaikannya, hatinya dipenuhi keikhlasan. Hatinya dipenuhi keikhlasan. Maksudnya bagaimana? Mungkin antum akan bertanya, kok bisa seorang yang hanya pengelola, dia bukan pemilik, tapi hatinya tidak dipenuhi keikhlasan. Nah, kalau dia dititipi sesuatu, sampaikan kepada si fulan, dia jaga dengan baik titipan tadi, kemudian disampaikan juga penuh, disampaikan, diberikan lengkap. Toyibatan bihi nafsuhu, maksudnya adalah ketika di dalam hati kamu tidak merasa memiliki jasa. Ini sebab saya hartamu sampai lengkap, sebab saya hartamu aman. Ini yang dimaksud toyibatan bihi nafsu. Dia tidak merasa punya jasa. Contoh, ada orang memberikan titipan untuk saya titip 500 ribu berikan kepada si fulan, saya ambil 500 ribu itu, kemudian saya berikan kepada orang yang diperintahkan, yang ditunjuk oleh si A yang memerintahkan saya tadi, saya berikan penuh 500 tambah dikurangi nih 500 afwan titipan dari A, sudah selesai. Yang dimaksud thayyibatan bihi nafsu, jangan sampai kemudian seolah-olah kamu yang memberikan atau kamu yang merasa punya jasa menyampaikan uang ini kepada orang yang diperintahkan. Ini tidak diperbolehkan. Kalau hanya sekedar amin, sekedar khazin atau gampangannya pembawa titipan, ya berikan saja tanpa merasa apapun. Hati ini tidak merasa apapun, ya sudah tugas. Yang diharapkan hanya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Nah, seorang yang memiliki keempat sifat tersebut, keempat syarat tersebut, dia akan mendapatkan sebuah keutamaan besar yang disebutkan oleh Nabi SAW di akhir hadis. Kata Nabi SAW, ahadul mutasaddiqain. Ada dua riwayat di sini, dua dhabt membaca al-mutasaddiqain. Yang pertama, seperti yang saya baca tadi, al-mutasaddiqain, berarti artinya dua orang yang bersedekah. Kalau seperti itu maknanya ahadul mutasaddiqain, dia menjadi salah satu dari dua orang yang bersedekah. Dhabt yang kedua dengan jamak mutasaddiqin, ahadul mutasaddiqin, dia menjadi salah satu dari orang-orang yang bersedekah di hari tersebut. Bedanya apa? Bedanya kalau dengan dhabt yang pertama, ahadul mutasaddiqain, ini jumlahnya sama. Misal tadi saya dapatkan titipan 500 ribu, keempat sifat itu ada pada saya, dan keempat-empatnya bisa saya tunaikan dengan baik. Ketika 500 ribu ini saya serahkan kepada si B, meskipun itu uang milik A, A terhitung bersedekah 500 ribu kepada B. Tapi dengan saya melakukan 4 syarat tadi, menunaikan 4 syarat tadi, saya pun terhitung seperti bersedekah 500 ribu. Besar kan keutamaan seperti ini? Tanpa antum harus keluar materi, tanpa antum harus keluar harta, antum dinilai bersedekah sejumlah yang antum sampaikan. Ini keutamaan besar. Tidak perlu antum keluar 500 ribu tadi, hanya sekedar menyampaikan dan berusaha menjaga 4 syarat tadi, berusaha menunaikan 4 sifat tadi, kita mendapatkan pahala seperti bersedekah 500 ribu tadi. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Nah, dari hadis ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, dan ini adalah hadis yang terakhir yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab tentang ta'awun alal birri wa taqwa. Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Faymin, beliau memberikan kesimpulan, فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى فَضْلِ الْأَمَانَةِ وَعَلَى فَضْلِ التَّنْفِيذِ فِيمَا وُكِلَ فِيهِ وَعَدَمِ التَّفْرِيطِ فِيهِ. Dalam hadis ini terdapat dalil tentang keutamaan amanah. Meskipun yang kita contohkan tadi tentang keuangan, dan biasanya kebanyakannya memang dalam masalah keuangan, sensitif masalah keuangan, pengelolaan, pendistribusiannya dan seterusnya. Maka jadilah khazin yang memiliki sifat yang disebut oleh Nabi SAW. Kalau seandainya saat dalam satu hari ini kamu harus mengelola uang jutaan rupiah dan kamu bisa mendistribusikan jutaan rupiah itu dengan baik, keempat sifat tadi kamu laksanakan, kamu seperti bersedekah jutaan rupiah hari ini. Ini yang sulit, menjaga empat syarat tadi. Maka kata beliau rahimahullah ta'ala, hadis ini menyebutkan tentang keutamaan amanah dan keutamaan melaksanakan amanah terhadap apa yang diberikan kepada dia. Baik. Hasungan kepada kita. Tapi ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, sebetulnya kalau seorang mukmin pun tidak dengan keempat hal tadi, dia pun sudah dengan sendirinya seharusnya menjaga amanah. Baik. Menjaga apa yang dibebankan, diberikan kepada dia, meskipun tidak ada imbalan dari tugas yang dia dapatkan tadi, tapi dia berharap balasannya, ganjarannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena inilah tepat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala memasukkannya di dalam bab At-Ta'awun alal birri wa taqwa. Qala wa adami tafriti fihi. Hadis ini sekaligus peringatan kepada kita, siapa orang yang mendapatkan amanah untuk mengelola sesuatu, mengelola keuangan, mengelola barang, pendistribusian barang, atau mengelola pendidikan, mengelola dakwah dan yang lain-lainnya. Jangan tafrit, jangan meremehkan, jangan bermalas-malasan. Karena antum dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terlibat di dalamnya. Antum dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan keutamaan itu. Jangan bermalas-malasan. Kenapa? Karena kita yang akan mendapatkannya, ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ganjaran balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa kalau hanya dibandingkan dengan nilai duniawi. Berapa seharusnya ketika engkau diberikan satu kepercayaan, satu tugas, berapa seharusnya gaji yang kamu dapatkan dengan tugas itu, dengan kemahiran dalam tugas yang diberikan tersebut, penguasaan yang baik tentang tugas yang kita terima itu, berapa seharusnya gaji kita. Mungkin secara nominal duniawi kita bisa mengira-ngira, tapi balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak layak untuk diperbandingkan dengan nilai dunia. Terlalu besar pahala ganjaran balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita, menjadi pelecut semangat untuk kita yang mendapatkan amanah, terlebih lagi mendapatkan amanah di dalam dakwah. Beratnya seperti ini kadang-kadang. Apalagi kalau sudah terbentur dengan kepentingan pribadi. Repot. Mana yang didahulukan? Kepentingan pribadi saya juga punya keluarga, saya juga punya tanggungan begini begitu. Sementara mendapatkan tugas dalam dakwah ini itu juga enggak ada imbalannya. Nah, disitulah mungkin bahkan sering, cuma memang enggak ada yang berani mengutarakan saja. Sering itu berkecamuk di dalam hati seorang yang mendapatkan tugas seperti ini. Tapi percayalah, apa yang kita dapatkan dari tugas-tugas itu, dari amanah-amanah tersebut, beban-beban itu, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan yang lebih baik dibandingkan apa yang kita harapkan. Tayib. Qala wa dalilun ala anna ta'awuna 'alal birri wat taqwa yuktabu liman a'ana mithla ma yuktabu liman fa'al. Dan hadis ini menjadi dalil yang tegas bahwa ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong, bantu membantu di dalam kebaikan dan ketakwaan, yuktabu liman a'ana mithlama yuktabu liman fa'al. Orang yang membantu akan ditulis untuknya sama seperti orang yang melakukan, padahal dia tidak mengamalkan, dia juga tidak bersedekah. Hadis ini tadi jelas, dia hanya sekedar penyampai amanah, memberikan kepada siapa yang diperintahkan. Tapi kalau itu sebagai bentuk ta'awun, dia niatkan ikhlas, betul-betul mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dia sebagai penolong, dia sebagai pembantu terhitung seperti beramal. Dia sebagai penyampai terhitung seperti yang bersedekah. Tayib. Atau antum yang memberikan makan untuk orang lain, apalagi untuk talabul ilmi, niatkan saja antum ta'awun 'alal birri wat taqwa. Satu piring yang antum berikan, meskipun itu bukan keluar dari harta antum, bukan keluar dari apa yang ada di tangan antum, tapi satu piring antum berikan dengan niat ta'awun 'alal birri wat taqwa, sama seperti antum memberikan itu, bersedekah dengan satu piring itu kepada talabul ilmi. Satu gelas air seperti itu pula. Nah, bayangkan kalau santri berapa jumlahnya? 15 piring. Sehari seperti antum bersedekah 15 piring tanpa harus mengeluarkan harta. Baik. Syaratnya apa? Ikhlas. Beratnya di sini, mengelola keikhlasan di dalam ta'awun tersebut. Wallahu taala a'lamu bissawab. Wa hadza fadlullah yu'tihi may yasha. Ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur ketika kita mendapatkan amanah berkaitan dengan urusan orang banyak. Kita berkesempatan mendapatkan ganjaran yang sedemikian banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Tayib. Kemudian yang selanjutnya. Bab yang berikutnya kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, bab fin nasihah, bab yang ke-22. Bab tentang nasihat, dalil-dalil yang datang dalam masalah memberikan nasihat. Qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ikhwatun, adalah bersaudara. Wa qala ta'ala ikhbaran an Nuh. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, memberitakan tentang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, wa ansahu lakum, kata Nuh, aku memberikan nasihat kepada kalian. Wa qala ikhbaran an Hud, dan juga Allah berfirman mengabarkan tentang Nabi Hud alaihi salam, wa ana lakum nasihun amin, aku ini sebagai pemberi nasihat untuk kalian yang dapat dipercaya. Baik. Ini tiga ayat yang disebutkan oleh beliau di dalam bab an-nasihah. Sebelum kita bahas ayat-ayat tersebut, mungkin terlebih dahulu kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan nasihat. Ini penting. Kita sesama saudara kita harus saling memberikan nasihat. Dan itu sebuah kemestian dalam muamalah, memberikan nasihat dan menerima nasihat, itu kemestian. Baik. Nah, apa yang dimaksud dengan an-nasihah? An-nasihah adalah badlun nushi lil ghair. Badlu an-nushi lil ghair. Memberikan saran kebaikan untuk orang lain. An-nushah. Saya terjemahkan tadi saran kebaikan, tapi nanti akan kita bahas lebih lanjut apa yang dimaksud nushah itu. Intinya secara ringkas, nasihat itu badlun nushah lil ghair, memberikan saran kebaikan untuk orang lain. Wa nushu ma'nahu anna syakhsa yuhibbu li akhihi al-khair. Nushah yang dimaksud adalah ketika seseorang mencintai kebaikan pada saudaranya. Nushah adalah ketika seorang mencintai kebaikan pada saudaranya. Wa yad'uhu ilai. Dia mengajak saudaranya untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Yubayyinuhu lahu. Menjelaskan kepada saudaranya tentang kebaikan tadi maksudnya. Wa yarghabuhu fihi. Dan memotivasi saudaranya agar mendapatkan kebaikan tersebut. Ini yang dimaksud dengan nushah. Jadi ada beberapa poin terkait an-nushah, kemanfaatan, jalan kemanfaatan, jalan kebaikan kepada orang lain. Ada beberapa jalan. Yang pertama, kamu cinta jika orang lain mendapatkan kebaikan itu. Yang kedua, kamu tunjuki orang itu. Kemudian yang ketiga, kamu jelaskan kebaikan kepada orang itu. Dan yang keempat, dimotivasi. Ini namanya nushah. Dan ini yang dinamakan nasihat. Kamu suka kalau saudaramu si A mendapatkan kebaikan, dia bisa melakukan kebaikan. Tapi kamu tahu, dia belum tahu kalau itu adalah kebaikan. Maka caranya, cintai dia dengan kebaikan itu, tunjukkan, tuh ada kebaikan. Setelah itu dijelaskan, kebaikannya apa? Ini, begini-begini. Kalau kamu lakukan, kamu mendapatkan manfaat A, B, C, dan seterusnya. Dijelaskan, diterangkan, diberikan ilmu. Kemudian dihasung, ayo sekarang lakukan. Maka ringkasnya adalah tiga. Yang pertama, cintamu kepada saudaramu. Yang kedua, berikan ilmu kepada dia. Yang ketiga, dorong dia untuk melakukan kebaikan tersebut. Itu nasihat. Maka kalau hanya sekedar kita menyindir, itu bukan nasihat. Atau memberikan kalimat-kalimat kebaikan tidak langsung, dan kita tidak cinta jika saudara kita itu mendapatkan kebaikan tersebut, itu juga bukan nasihat. Atau juga kita hanya menyampaikan ilmunya saja, ada keutamaan begini, begini, begitu, sudah selesai. Setelah itu terserah masing-masing saudara saya, dia mau melakukan terserah, tidak melakukan urusan dia. Itu juga bukan nasihat. Nasihat adalah ketika kamu cinta saudaramu melakukan kebaikan tersebut, kemudian kamu berikan ilmu kepada dia tentang kebaikan itu, yang ketiga dimotivasi sampai dia melakukan kebaikan tersebut. Itulah nasihat. Ini menurut penjelasan Syaikh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan agama Islam ini porosnya adalah nasihat. Porosnya, pusatnya adalah nasihat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dinun nasihah." Agama ini adalah agama nasihat. Artinya apa? Umat Islam ini seharusnya menjadi umat yang saling memberikan timbal balik. Dia memberikan nasihat kepada orang lain, dia cinta orang lain mendapatkan kebaikan, dia berikan ilmu kebaikan itu, kemudian dia dorong sampai melakukan kebaikan tersebut. Demikian juga dia harus siap kalau ada satu kebaikan yang belum dia ketahui, saudaranya mengajak dia, memberikan ilmu kepada dia, kemudian memotivasi dia untuk melakukan amal kebaikan tersebut, dia juga harus mau. Jadi dua-duanya. Enggak hanya maunya memberikan ilmu saja, memberikan nasihat saja, tapi tidak mau menerima ilmu dari orang lain, tidak mau menerima penjelasan dari orang lain. Ad-din agama Islam ini adalah nasihat, memberikan nasihat dan menerima nasihat. Baik. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Qulna liman ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, kepada siapa nasihat itu diberikan tentang agama ini? Kata Rasulullah SAW, "Qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim." Nasihat untuk Allah, maksudnya kamu berikan kemanfaatan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Wali rasulihi, untuk rasulnya kamu bela Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali a'immatil muslimin, dan nasihat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Wa ammatihim, dan juga kepada keumuman kaum muslimin. Taib. Semuanya ada nasihat. Maka ini masyaallah rahimani wa rahimakumullah menjadi penegas bahwa agama Islam ini dibangun di atas saling nasihat menasihati. Berarti porosnya lebih kecil lagi, agama ini dibangun di atas saling cinta antar pemeluknya. Kamu dengan saudaramu mencintai di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Oh, dia muslim, berikan cintamu kepada dia. Berikan keinginan agar saudaramu itu menjadi baik selama dia muslim. Kalau dia belum tahu, berikan ilmu, berikan pengajaran, berikan keterangan, dorong dia untuk melakukan amal kebaikan tersebut. Siapapun dia selama dia muslim. Baik, wallahu taala a'lamu bissawab. Insyaallah akan kita bahas 3 ayat yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.